aku mencintaimu lebih dari kekasihmu, meski di saat ini hanya posisi aku sebagai simpananmu. Aku menjadi yang harus mengalah di hubungan ini, walau yang kedua. Dengarkanlah, aku mencintaimu lebih dari kekasihmu, aku mengharapkanmu lebih dari cintaimu lebih dari ke